أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قال المفسرون: يا ذرية يعقوب تذكروا نعم الكثيرة عليكم واشكروني عليها وتذكروا أني فضلتكم على عالم زمانكم بكثرة الأنبياء والكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل. وخافوا يوم القيامة يوم لا يغني أحد أن أحد شيئا عن أحد شيئا مجرور عن أحد شيئا ولا يقبل الله شفاعة في الكافرين ولا يقبل منهم فدية ولو كانت أموال الأرض جميعا ولا يملك أحد في هذا اليوم أن يتقدم لنصرتهم وإنقاذهم من العذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في أقوالنا وفي أعمالنا. طيب بسم الله. Pak, Mas Malik, bisa tolong kasih Pak ini. Itu doa ada satu lagi. Ayat ke-47, Pak. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. طيب sini kembali Allah Subhanahu wa taala menyeru Bani Israil. Bani Israil, yang kita tahu zuriyahnya Yaqub, offspring dan keturunannya Nabi Yaqub alaihi salam. Dan ayat 47 ini seperti dengan, mirip dengan ayat 40 dari di awal-awalnya, cuma ada perbedaan di ayat ke-40 setelah namtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyyaya farhabun. Kalau di ayat 47 anamtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alam. Ya bani Israel, wahai anak-anak Israel, anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam. Setelah Allah Ta'ala menyeru, kemudian Allah Ta'ala berikan seruan, perintah. Udhkuru ni'mati. Udhkuru ni'mati. Udhkuru artinya ingatlah oleh kalian. Seperti sini udhkuru makna tazakkaru, yaitu ingatlah oleh kalian. Sebutlah, ingatlah. Ni'mati, ni'mat-ni'mat dariku. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allati, kemudian alati di sini mausul untuk mensifati nikmat-nikmat tersebut. Di sini lihat Antum perhatikan lafal ni'mati mudhaf dan mudhaf ilaih, yaitu nikmat dariku, ya kan artinya nikmat dariku. Itu sudah dinisbatkan kepada siapa nikmatnya? Nala ni'mati dinisbatkan kepada siapa? Disandarkan kepada Allah Ta'ala. Nikmat dari Allah sudah jelas. Kemudian ditambahkan tadi penyandaran nikmatku, nikmatnya Allah kepada Allah, allati an'amtu 'alaikum. Ditambahkan dengan sifat atau kalimat yang berupa sifat allati an'amtu 'alaikum. Allati artinya apa? Yang an'amtu 'alaikum. An'amtu aku telah berikan nikmat 'alaikum. Alaikum artinya atas, atas siapa? Kenapa mereka? Atas kalian. Kalian. Kum artinya kalian. Dua penyandaran nikmat ini kepada Allah Ta'ala. Yang pertama di mudhaf ilaih, yaitu nikmati, nikmatku. Itu penyandaran nikmat kepada Allah Ta'ala. Dari Allah Ta'ala kan? Allati an'amtu 'alaikum, tegas, yang telah aku berikan kenikmatan atas kalian. Dua kali di sini ada penyebutan nikmat tersebut murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, yang diperintahkan oleh Allah itu adalah bersyukurlah kalian, itu kan? Bersyukurlah kalian. Bersyukurlah kalian atas kenikmatan dariku yang telah aku berikan kepada kalian, atas kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan anni an anna dari kata annani ini. Jadi anna di sini asli anna ya. Asli anna ditambahkan dengan ni gitu. Bisa dipahami? Asli tadi annani. Tetapi kemudian dileburkan dia. Langsung menuju ke anni seperti itu. Bisa juga seperti misalnya inni tadinya apa? Innani. Ini anna atau inna itu namanya harf musyabbah bil fi'il. Yaitu huruf yang mirip dengan fi'il. Untuk mentakid. Untuk mentakid atau mentaukid. Yaitu untuk menguatkan kalam setelahnya. Menguatkan. Dan anna dengan fathah. Bedanya dengan inna. Anna itu di tengah kalimat. Ya kan? Kalau inna itu normalnya di awal kalimat. Ya. Normalnya. Di sini di tengah kalimat. Wa anni dan sesungguhnya aku. Sesungguhnya aku. Faddaltukum telah mengutamakan kalian. Alal alamin. Atas alamin. Alamin artinya apa? Alam. Isim alam. Hah? Bukan. Alamin. Rabbil alamin. Semesta. Sekalian alam. Alam semesta. Baik. Kalau ke dalam Qurtubi, maksud dari sini yuridu ala alami zamanihim. Dimaksudkan di sini ala alal alamin. Alamin yang dimaksud adalah alami zamanihim, yaitu semesta di zaman mereka waktu itu. Berarti tafdilnya Allah terhadap Yahudi di zaman ini berlaku enggak? Enggak berlaku lagi. Kenapa? Karena dimaksud dengan alal alamin itu bukan alif lam untuk jenis semua semesta alam di semua waktu, tetapi menunjukkan semesta di ketika zamannya mereka itu. alal alamin. Nah, dikatakan oleh Qurtubi, wa ahlu kulli zamanin alamun. Penghuni di setiap zaman adalah alam. Nah, itu semesta di kita itu adalah penghuni semesta itu di zaman itu. Adapun semesta di zaman sekarang, ya penghuninya sekarang. Jadi beda zaman, beda generasi. Nah, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah Ta'ala sudah mengklaim dan memberitahu kepada mereka bahwasanya Allah telah mentafdil, mengutamakan mereka di atas alam semesta di zaman mereka dulu. Itu nenek moyang mereka dulu. Ya. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dan juga tafdil pengutamaan Allah dari Allah atas semesta di masa kejayaan Yahudi ketika itu, itu diperintahkan oleh Allah untuk diingat-ingat karena banyak hikmahnya. Mengapa banyak hikmahnya? Karena banyak musibah, ujian, hukuman yang terjadi atas Bani Israel ketika itu. Meski dengan bergelantornya dan banyaknya ilmu, kemudian diutamakannya mereka atas siapapun, diturunkan atas mereka Taurat dan kitab-kitab, kemudian diutus dari golongan mereka di tengah-tengah mereka seorang atau para nabi yang membela mereka, itu adalah kenikmatan dan keutamaan yang tidak didapat pada bangsa dan kaum lain. Sahih amla? Sahih atau? Sahih lah. Sehat. Alhamdulillah. Jadi diingat itu. Namun kenapa diingat? Di sini diingat bukan berarti untuk supaya ayo kalian bangga diri dong. Enggak, bukan itu. Tapi mengambil ibroh dari sejarah kalian dulu. Lihat apa yang telah kalian tempuh dulu di zaman nenek moyang kalian. Betapa banyaknya hukuman-hukuman Allah Ta'ala atas nenek moyang kalian. Karena kok udah dikasih, malah ngeyel dan tetap membangkang. Ya. Jadi kok udah dikasih yang kebaikan, kenikmatan dan tafdil dari Allah, malah terus-menerus melakukan pengejekan terhadap nabi-nabi mereka. Dan bahkan sebagian dari orang-orang Yahudi membunuh nabinya sendiri. Na'udzubillah. Dan sebagian dari orang-orang Yahudi bahkan mengkafirkan dan menuduh nabi mereka sebagai penyihir. Yaitu Nabi Sulaiman dianggap sebagai penyihir oleh sebagian dari kalangan Yahudi. Sulaiman bin Daud. Kalau Daud alaihissalam, bapaknya Sulaiman alaihissalam adalah orang kaya, orang terhormat. Dan di kalangan mereka diakui sangat-sangat oleh karena itu ada bintang David. Kami mereka sangat mengagungkan Nabi Daud alaihissalam. Tapi untuk anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka justru menganggap Nabi Sulaiman itu adalah penyihir karena pakai jin. Tapi mereka sendiri orang Yahudi juga banyak setelah peninggal Nabi Sulaiman wafat, banyak dari mereka yang menggunakan sihir. Makanya dalam ayat dalam surah Al-Qur'an, wattaba'u ma tatlu asy-syaitan, wattaba'u ma tatlu asy-syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang ditilawahkan dan dibaca oleh syaitan atas kerajaan Sulaiman alaihissalam. Dan itu ada ceritanya nanti insyaallah ayat 102 masih panjang ya. Insyaallah kita akan membahasnya insyaallah taala. Ada faedah juga di sini di zaman sekarang dengan adanya kemajuan teknologi seperti yang kita rasakan. Coba kita bermuhasabah kembali bahwasanya ini semua patut disyukuri dan tidak untuk dikufurkan. Ya. Jangan seperti Bani Israel yang sudah diberikan kebaikan yang banyak, namun kemudian justru menghancurkan dirinya mereka sendiri dengan kufur nikmat. Dan kita baca tafsirnya. Ya zurriyata Ya'quba. Wahai zurriyah. Berarti zurriyah? Keturunan. Wahai keturunan Ya'qub. Tadhakkaru ni'ami al-kathirata 'alaikum. Tadhakkaru. Apa arti tadhakkur? Ingatlah. Ingatlah fi'il amr. Ingatlah ni'ami al-kathirah. Ingatlah kenikmatan-kenikmatan dariku yang al-kathirah, yang banyak. Alaikum atas kalian, wahai Bani Israel. Washkuru li 'alaiha. Enggak cukup cuman ingat doang, enggak cukup. Karena ingat ini kalau misalnya enggak ditambah dengan syukur akan jadi kufur berbangga. Itulah manusia. Kalau kita cuman mengingat atas fadilah Allah kepada kita tanpa ada niatan untuk bersyukur, maka kelak akan apa? Kita akan membanggakan diri kita. Na'udzubillah. Washkuru li 'alaiha. Dan bersyukurlah kepadaku alaiha atas kenikmatan tersebut yang telah diberikan. Wa tadhakkaru anni faddaltukum ala 'alami zamanikum. Nanti kemudian bikatsratil anbiya 1 wal kutubil munazzalah 2. Kedua kenikmatan terbesar atau tafdil, keutamaan terbesar atas mereka. Yaitu tadhakkaru wa tadhakkaru, dan ingatlah oleh kalian anni, sesungguhnya aku, yaitu Allah Ta'ala, faddaltukum, mentafdil, mengutamakan kalian ala alami zamanikum. Atas apa? Atas semesta di zaman kalian. Berarti di zaman mereka doang. Sekarang udah gak berlaku ya. Jadi dalil ini tidak boleh dijadikan hujjah bahwasanya Yahudi itu lebih baik daripada Muslim atau daripada sairul alamin. Ya. Mereka malah seburuk-buruknya makhluk, lebih buruk dari babi dan kera. Wallahul musta'an. Ya. Kalau misalnya kita bilang orang Yahudi pintar-pintar, tapi itu pintar karena secara zat. Pintar secara zat itu cuma pemberian semata, murni gitu loh. Tidak ada nafas ubudiyah, tidak ada keutamaan lebih dari situ. Dah. Nah, kalau kita melihat seseorang diutamakan oleh Allah secara zat, namun dia menyerupakan dirinya dengan kera dan babi, maka seburuk itulah dia. Loh. Tapi kalau misalnya seseorang, Allah Ta'ala ciptakan buruk rupanya, miskin hartanya, tetapi kalau dia adalah hamba Allah, dia adalah hamba Allah. Jadi begitu. Jadi tafdil sekarang, inna akramakum indallahi atqakum. Dah itu. Barometer tafdil Allah sekarang bukan di zat ras. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kalian adalah, di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi sekarang barometernya bukan takwa. Astagfirullah. Sekarang barometernya adalah takwa, bukan ras, bukan keturunan. Enggak ada lagi. Enggak ada. Kalaupun ada keturunan, mungkin keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun bagaimanapun keluarga Nabi atau keturunannya itu dilihat, kalau dia bertakwa maka dia bagus. Kalau dia tidak bertakwa maka tidak artinya nasab itu. Gitu ya. Baik, wa tadhakkaru anni faddaltukum ala 'alami zamanikum bikathratil anbiya. Itu satu. Dengan apa tafdilnya? Yang pertama, kathratil anbiya, yaitu banyaknya para nabi. Wal kutubil munazzalah, dan kitab-kitab yang diturunkan. Seperti apa? Seperti Taurat dan juga Injil. Jadi Taurat dan Injil kitabnya turun di tengah kaum Bani Israel. Jadi Nabi Isa itu pun mendakwahi siapa? Bani Israel. Iya, yeah. Bani Israel juga. Tapi sebagian dari Bani Israel justru memburu Nabi Isa AS untuk dibunuh. Itulah mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَاتَّقُوا دَن أَبَارْتِي اتَّقُوا Bertakwalah? Atau apa? Takutlah? Atau mau kembali ke makna asal? Jagalah diri kalian akan suatu hari nanti. Ya. Jadi ittaqu, ittaqo yattaqi. Ittiqa atau taqwa itu berasal dari kata waqayaqi, wiqayah. Waqayaqi wiqayah artinya adalah membentengi, menjaga. Ya. Makanya dalam salah satu ayat qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu di sini fi'il amr. Waqayaqi wiqayah artinya jagalah diri-diri kalian. Bentengi diri kalian. Ini juga wattaqu yauma, bentengi diri kalian, jagalah diri kalian terhadap yauma, suatu hari nanti. Yauma di sini tanpa alif lam menunjukkan nakirah yang merupakan bentuk pengagungan terhadap hari yang dimaksud. Misal, kalau Anda bilang Mas Hariri, ada di masjid itu ada sebuah kitab. Antum mendengarkan kalimat ada sebuah kitab itu seperti ada sesuatu yang sensasional di kitab itu, ada sesuatu yang membuat penasaran, ya. Atau misalnya Khalid, antum pingin punya kitab yang banyak misalnya, kemudian Anda bilang Anda sudah mengumpulkan uang dana buat antum beli kitab yang banyak, nanti di suatu hari nanti akan Anda kasih semuanya. Suatu hari tersebut, ini contoh yang bohong ini, ya. Anda enggak ngumpulin. Ya kalau misalnya ada pun Anda duit banyak, Anda ngumpulin buat diri Anda aja. Ya insyaallah untuk diberi rezeki insyaallah. Nah, ini suatu hari nanti Anda akan berikan dana itu ke antum. Dengan kalimat suatu hari tanpa ta'yin kapan hari itu menunjukkan pengagungan hari itu. Yaitu hari itu membuat penasaran, kapan gitu kan. Besarnya hari itu gitu. Atau contoh lain. Di kelas ini akan hadir seorang pria. Seolah-olah kita semua bukan pria. Di kelas ini insyaallah akan hadir seorang pria. Antum enggak bertanya-tanya. Siapa ini? Seorang pria. Kalau disebut di kelas ini akan hadir pria yang bongkok, kecil, pendek, hitam dan hidup. Antum, kayak gitu orangnya. Udah ketahuan. Pas ketemu paling kecil, hitam, bongkok, pendek. Hidup pula. Misalnya. Tapi kok seorang pria akan hadir? Siapa ini? Nah, di sini wattaqu yauma, dan bentengilah diri kalian terhadap suatu hari. Suatu hari la tajzi nafsun an nafsin syai'a. La tajzi, ya ini kalau diartikan la jaza yajzi, yaitu membela atau memberikan. Nafs di sini apa? Jiwa. Suatu jiwa, seorang jiwa tidak bisa memberikan pembelaan, memberikan balasan terhadap jiwa yang lainnya, ya kan? Nafsi syai'a, apapun itu syai'a, sedikit pun, enggak bisa ngasih apa-apa. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Jadi, ini pakainya tajzi bukannya zi, karena nafs ini muannats. Nafs itu muannats. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima dari nafs tersebut syafa'ah, yaitu pertolongan syafa'at. Nanti enggak ada. Maksudnya di sini nanti akan kita jelaskan ini untuk siapa? Untuk orang-orang kafir. Satu jiwa kafir dengan lainnya itu tidak akan mampu menolong. Kemudian syafaat tidak akan ada untuk mereka sama sekali. Wala yukhadhu minha adl, dan tidak diambil dari mereka Adil, adil di sini artinya tebusan. Bukan keadilan ini yang lulus, tapi tebusan. Fidyah, ya. Mereka enggak bisa menebus apapun buat dosa-dosa mereka, enggak bisa. Wala yukhadhu minha adlun wala hum yunsarun. Dan tidak mungkin mereka ditolong. Na'udzubillah. Itu hukuman ada berapa, Pak? Pertama, la tajzi nafsul an nafsin syai'. Itu keadaan pertama. Hukuman kedua, la yuqbal minha syafa'ah. Hukuman ketiga, la yukhadhu minha 'adl. Hukuman keempat, lahum yunsarun. Ujung-ujungnya poin intinya lahum yunsarun dah itu. Ya. Pertama apa tadi? Antara satu jiwa dengan jiwa lainnya enggak bisa saling menolong. Malah saling apa? Saling melaknat satu sama lain orang-orang kafir itu nanti. Nauzubillah. Ahlul bidah nanti. Yang si ahlul bidah di sini adalah mereka yang memperkakasai bidah terus kemudian banyak melakukannya dan mempromosikannya dan menentang ahlus sunnah. Itu mereka satu sama lain saling mencela nanti. Antara guru dengan murid, nanti murid akan berkata, "Ini nih guru saya nih yang dulu nyeret saya ke kebid'ahan." Itu ada di surat Al-A'raf insyaallah. Antara orang kafir, tetapi siapapun orang-orang yang ahli maksiat dan ahli bid'ah yang diajarkan oleh gurunya atau temannya, ntar saling mencaci sama-sama, saling melaknat sama-sama lain, saling mendoakan, "Ya Allah, beri dia guru saya kehancuran yang lebih dari saya, Allah." Iya, nanti Allah tengahi, udah kalian semua enggak usah mengklaim lebih baik. Semua kena semua bagian azab neraka. Innaudzubillah. Tapi sebaliknya bagi orang-orang beriman, dan semoga Allah jadikan kita beriman dan jauh dari kebid'ahan. Itu masing-masing akan ziarah nanti insyaallah di surga. Ya. Antum bisa melihat di surat At-Tur. Di surat At-Tur itu fa'aqbal ba'dhum 'ala ba'di yatasa'alu. Mereka saling datang satu sama lain, saling bertanya. Ya. Kenapa kamu ada di surga? Kok bisa kamu bareng sama saya di sini? Nanti saling bertanya itu. Ya. Coba di kok kita bisa baca dikit lah ya. Diingat surga jadi kepengen. Ya alhamdulillah, daripada ingat surga enggak kepengen kan? Alhamdulillah. Coba di surat At-Tur juz ke-27 dia. Halaman ke di sini halaman ke 524. Nah, 25 ayat ke-25 ya. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Famanallahu 'alaina wa waqana 'adhabas samum. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Di sini mereka menceritakan nih. Menceritakan orang-orang beriman dan semoga Allah menetapkan kita di dalamnya, menceritakan itu mereka apa yang mereka klaim nanti. Apa yang mereka katakan? Qalu inna kunna fi inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami kunna dulu di dunia sebelumnya ini fi ahlina di tengah-tengah keluarga kami ngapain? Musyfiqin. Musyfiqin artinya khaifin. Ya, khaifin dengan adanya rasa kangen gitu. Takut tapi kangen. Takut azab Allah tapi kangen sama Allah. Ya, jadi ada istilah syafiq. Syafiq itu bermakna tuh sayang, kangen, suka gitu. Musyfiq yaitu takut tapi bercampur rasa tuh kangen. Takut, hormat, benar-benar takut tapi ada rasa bercampur dengan rasa kangen. Itu. Nah sekarang perhatikan hati masing-masing. Apakah kita sekarang terhadap Allah ada rasa takut sekaligus kangen, pengen ketemu, atau sekadar takut, atau malah na'udzubillah tidak ada. Itu yang kita perhatikan dunia nih sekarang. Kemudian juga mengklaim inna kunna min qablu nad'u. Kami dulunya waktu di dunia sebelumnya nad'u, yaitu benar-benar memohon kepada Allah, doa terus kepada Allah. Kemudian jawabannya apa yang kita ketahui bersama, innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya dia Allah Ta'ala Al-Bar artinya maha? Harus tahu. Al-Bar artinya maha? Ya, semuanya. Artinya apa? Maha apa? Maha? Maha? Udah benar jawabannya, tinggal antum ngomong aja. Benar jawabannya. Maha? Maha apa, Pak? Pak Rahmat. Pak Mas Ari, maha apa? Al-Bar. Maha? Maha apa? Tadi udah jawab semuanya, tinggal antum ngucapin aja. Itu aja. Maha? Al-Bar artinya maha? Maha apa? Yang tadi dijawab sama teman-teman. Masya Allah, antum terlalu mentadaburi ayat, jadi antum maha baik, maha baik ya. Ar-Rahim, maha penyayang terhadap orang-orang mukmin. Allahu Akbar. Ya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan amalan-amalan kita ngaji ini mudah-mudahan menjadi wasilah juga untuk memberatkan mizan amalan kita menuju ke syurga. Allahumma amin. Ya Allah maha mendengar. Wala yuqbal minha, kembali ke ayat nanti. Wala yuqbal minha syafa'a wala yuqad minha alu wala hum yunsurun. Coba kita ke tafsirnya. Wa khafu yawmal qiyamah. Mereka, atau afwan di sini, khafu fi'il amr, takutlah kalian kepada suatu hari kiamat. Hari yawmal qiyamah. Hari kiamat yang mana? Yawma la yughni ahadun an ahadin syai'a. Di hari ketika satu jiwa itu tidak bisa mencukupi jiwa lainnya sedikit pun. Yaitu benar-benar tidak ada yang mampu bisa menolong satu sama lain. Wala yaqbalullahu syafa'atan fil kafirin. Dan Allah Ta'ala tidak menerima suatu syafa'at terhadap orang-orang kafir. Syafa'at itu benar-benar apa ya, itu statement yang membuat mereka selamat. Maaf ya, anak kayak gini kesemutan banget ini. Antum juga boleh kayak gini YouTube, enggak apa-apa. Nyantai aja. La yaqbalullahu syafa'atan fil kafirin. Syafa'at orang kafir atau syafa'at terhadap orang kafir tidak Allah terima. Wala yaqbalu minhum fidyatan. Dan Allah Ta'ala tidak menerima dari mereka fidyah, kalaupun bisa. Fidyah artinya apa tadi? Adil. Artinya apa? Adil atau fidyah? Tebusan. Tidak akan dapat, tidak akan, misal, orang-orang kafir memberikan tebusan kepada Allah Ta'ala untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Tidak akan Allah terima tebusan itu. Walaupun dikatakan di sini walau kanat amwalal ardi jami'a, meskipun tebusan itu berupa seluruh harta di dunia, satu dunia dikumpulkan itu harta. Sekarang orang-orang kafir kan mengumpulkan harta benar-benar dari cara yang riba dan lain-lainnya. Nanti misalnya dikumpulkan, kemudian misal dikumpulkan, kemudian ya Allah ini fidyah, tebusan supaya dosa kami dihapus. Tidak akan Allah terima. Itu pun jika bisa mengumpulkan harta dunia kembali. Sementara kan kita tahu, faida nufikha fis-suri nafqatu wahidah, nafqatu wahidah. Kemudian apa kalau misalnya sudah ditiupkan sangkakala pertama, wa humilatil ardu wal jibalu fadukata dakata wahidah. Fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah wa ansaqatis sama'. Fahiyya yawma idhi wahiyya. Yaitu ketika kiamat terjadi, bumi goncang, gunung-gunung itu seperti anak-anak berterbangan, langit dibelah oleh Allah Ta'ala. Hancur semuanya. Jadi harta mereka itu gak ada, udah hilang dah. Kemudian dalam surat An-Naziat, fa'idhahum bisahirah. Yaitu ketika ditiup sangkakala kedua, ternyata manusia-manusia itu sudah berada di atas sahirah, berada di atas bumi yang flat, rata. Bumi yang di atas bumi namun tidak seperti ini lagi, tapi rata semuanya untuk dikumpulkan di pada mahsyar. Sudah enggak ada lagi, mereka enggak membawa harta, jangankan harta, pakaian saja mereka sudah enggak ada lagi, telanjang dalam suatu hadis riwayat Aisyah. Enggak ada pakaian lagi. Gimana mau bawa harta nanti hari kan? Maka meskipun misalnya bisa nih, misalnya bisa membawa seluruh harta kekayaan yang dikuburnya di kuburan Cina misalnya, enggak akan Allah terima itu. Wala yuqbalu minha adlun. wala yukhadh minha adlun. Kemudian di sini ditafsir wala yamliku ahadun fi hadzal yaumi an yataqaddama linusratihim wa inqadhihim minal adzab. Dan la yamliku ahadun, satu pun tidak punya kuasa fi hadzal yaum, di hari ini, an yataqaddama linusratihim. Tidak ada satupun yang punya kuasa di hari tersebut untuk yataqaddam, maju, linusratihim, untuk menolong orang-orang kafir. Wa inqadhihim min al'adzab, dan menolong atau menyelamatkan mereka dari azab. Enggak ada yang bisa. Jadi udah. Enggak ada yang bisa apa-apa, udah. Semuanya mati. Nah, maksudnya semuanya tersisa. Ini konteksnya khusus orang-orang kafir. Ya, semoga Allah Ta'ala jauhkan kita dari kekufuran, dari kesyirikan, dan dari kebid'ahan. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.